Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terkait dengan sifat dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kebencian beliau terhadap kejelekan perbuatan kaumnya, maka semakin lebarlah jurang pemikiran dan amalan amaliyah antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya. Maka atas dasar ini beliau sallallahu alaihi wasallam mulai mengkhawatirkan tindakan tercela, perbuatan yang rusak yang terjadi pada mereka, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bisa langsung menyaksikannya. Maka terbetiklah keinginan pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjauh dari kaumnya, untuk mengasingkan diri, melakukan uzlah, penyendirian, sambil tentunya memikirkan solusi, memikirkan jalan keluar untuk menyelamatkan mereka dari adanya kesengsaraan dan juga kerusakan. Maka seiring dengan bertambahnya umur beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin gelisah, tapi di satu sisi semakin kuat keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berkhalwat dan mengasingkan diri. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu, maka beliau mendapatkan mimpi yang datang. Mimpi itu digambarkan seperti cahaya subuh yang menunjukkan suatu makna bahwa apa yang dimimpikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam akan terjadi. Kejadian mimpi yang pertama kali beliau alami adalah pada bulan Rabiul Awal. Nah, pada bulan Rabiul Awal yang mana mimpi itu berlangsung selama 6 bulan. Nah, yang kemudian 6 bulan kemudian, yang kemudian 6 bulan berikutnya atau 6 bulan saatnya, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Jalla wa'ala turunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidak tidur, tidak bermimpi, melainkan dalam keadaan terjaga. Maka selang waktu antara Rabiul Awal dengan Ramadan adalah 6 bulan lamanya. 6. Disebutkan dalam hadis terkait dengan mimpi, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Bahwa mimpi yang baik adalah 46 bagian kenabian. Maka apa yang beliau mimpikan ternyata terjadi. 6. Sehingga menjadi sebab melalui mimpi tadi beliau menyukai menyendiri. Maksud dari menyendiri itu adalah menjauhi masyarakat jahiliyah. Dalam upaya beliau memikirkan sebagai upaya untuk menyelamatkan mereka. 6. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa tempat terbaik untuk menyendiri adalah gua. 6. Yang mana gua yang beliau maksud atau beliau tuju adalah di Bukit Hira. Gua Hira adalah nama suatu bukit yang sekarang dikenal dengan Jabal Nur. Jika kita ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala ke Makkah, amin ya Rabbal Alamin, maka di sana akan ketemu suatu bukit, suatu gunung yang cukup tinggi yang disebut atau dikenal dengan Jabal Nur. Seberapa jauhnya Jabal Nur dengan Makkah? Sekitar 2 mil. 6. Yang mana letak gua itu berada di sebelah bawah dari puncaknya yang tinggi. Kalau kita naik ke Jabal Nur, sudah sampai hampir atas, kemudian turun sedikit ke bawah. Ya kurang lebih tidak sampai pertengahan, ke bawah sedikit. Maka disitulah letaknya Gua Hira. Alhamdulillah telah ditakdirkan sudah sampai ke sana, Gua Hira, semasa waktu kuliah di Jamiatul Imam Muhammad Ibnu Saud University. Satu waktu diajak rehla ke Mekah, termasuk ke masna' atau pabriknya untuk membuat kiswahnya Ka'bah yang diganti setiap tahun, ditenun, dijahit dengan benang emas. Kita lihat langsung bagaimana pembuatannya, termasuk juga ke Jabal Nur. Nah, waktu itu sekian puluh tahun yang lalu, sekitar 25 tahun ke atas yang lalu. Bagi yang mau naik ke sana maka dipersilahkan atau ditunggu di bawah. Bagi yang tidak kuat ya silahkan tunggu sampai teman-teman yang lain kemudian selesai. Hasil cukup lumayan medannya, terjalnya untuk naik ke sana, bebatuan. Kemudian sudah sampai di atas, kemudian turun lagi sedikit. Terlihat tidak jauh di sana ada gua, yang mulut guanya tidak terlalu besar, mungkin masuknya secukup badan kita. Disitulah letak gua Hira yang berukuran 4x1.5 meter. Nah, diapit dengan batu besar, jadi himpitan ketika masuk mencukupkan seukuran badan kita. Nah, gua Hira letaknya di sana, di sebelah kiri dari jalan pendakian ke puncak. Maka gua Hira adalah gua yang kecil, panjangnya kurang lebih 4 meter dan lebarnya lebih dari 1,5 meter. Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhalwat, yang mana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tafsir surat Al-Alaq, hampir manusia tidak mampu mendakinya kecuali dengan susah payah. Memang betul, dan sudah mengalami sendiri. Cukup lumayan mendakinya, kecuali mungkin yang biasa mendaki. Maka beliau mendakinya untuk bertahannuts. Bertahannuts artinya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengannya Allah Jalla wa'ala bukakan untuk beliau gua tersebut selama beberapa malam yang bisa dihitung. Beliau bawa bekal berupa makanan dan minuman. Nah, bawa sangu, bawa apa logistik, ya. Menunjukkan bahwa seorang nabi pun tentunya tawakal, selain tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, maka di situ adanya usaha membawa apa-apa yang menjadi keperluan, layaknya seseorang yang sedang mau pergi, yang mau safar, sebagaimana yang dikisahkan Nabi Musa alaihi salam ketika kita membahas surat Al-Kahfi. Naam. Atina ghadaana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Beliau sampaikan kepada yang menjadi pendampingnya beliau, atina ghadaana, bawa ke sini, siapkan makan siang kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Masih ingat, sungguh telah menjumpai kita nasaba, kepayahan, kelaparan. Nah, nabi, rasul. Nah, Rasulullah SAW, rasul, nabi yang termulia, Nabi Musa alaihi salam, salah satu ulul azmi. Nah, para orang-orang yang mulia pun itu kemudian tetap di sana melakukan upaya, termasuk di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa bekal. Kemudian beliau turun dari Gua Hira dan mengambil bekal lagi yang semisalnya dari keluarga beliau. Habis beberapa hari, beberapa malam. Turunnya bukan seperti turunnya dari masjid ini, turun dari gunung, dari bukit yang sudah digambarkan seperti tadi. Dan kembali lagi bertahannuts kepada Allah Jalla wa'ala, sampai kemudian wahyu turun kepada beliau ketika beliau berada di gua Hira, di gua tersebut. Jibril alaihi salam mendatangi beliau. Jibril perintahkan beliau untuk membaca seperti yang dibacakan pada rakaat pertama maghrib tadi. Antum perhatian tadi yang dibaca? Ya, rakaat pertama apa? Surat Al-Alaq. Naam. Rakaat kedua surat apa? Naam. Surat Al-Qadar. Beliau datangi, Jibril mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan untuk membaca pada surat pertama atau ayat pertama turun, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana ketika beliau Jibril alaihi salam mendatangi beliau dan setelah itu kemudian memerintahkan beliau untuk menirukan, untuk membacanya. Bagaimana reaksi beliau sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam riwayat dari istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, meriwayatkan kisahnya secara rinci. Kata beliau bahwa peristiwa yang mengawali saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu adalah ditampakkannya mimpi hakiki di dalam tidur beliau. Dan tidaklah beliau mengalami mimpi melainkan mimpi yang selalu datang seperti terangnya waktu pagi. Kemudian pada diri beliau timbul rasa suka untuk mengasingkan diri, sebagaimana tadi telah disebutkan. Beliau biasa mengasingkan diri di Gua Hira, bertahannuts selama beberapa malam sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke keluarganya. Dikarenakan harus berbekal untuk melakukan itu semua, beliau pulang ke Khadijah dengan tujuan mengambil bekal dan keperluan yang sama sampai datangnya wahyu. Beliau sallallahu alaihi wasallam di saat itu berada di Gua Hira dan beliau didatangi oleh seorang malaikat yang kemudian mengatakan, Iqra, bacalah. Nah, siapa yang diperintah tentunya adalah yang di hadapan beliau, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Namun apa jawaban beliau? Ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca, atau aku tidak bisa membaca. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, malaikat memegangku dan mendekapku dengan sekuat-kuatnya sampai aku kepayahan. Kita lihat kelanjutan pada syarahnya Syekh Al-Fauzan di halaman 146 paragraf paling bawah. Thumma lamma balagha al-arba'in min umri alaihi salatu wassalam nazala alaihi al-wahy. Ketika usia beliau sudah mencapai 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka turunlah kepada beliau wahyu. Sebenarnya usia beliau bukan genap 40 tahun, tetapi adalah menjelang 40 tahun. Antum berikan keterangan bahwa kata arba'in memang artinya adalah 40, tetapi sebetulnya adalah menjelang usia 40 tahun secara hitungan syamsiyah. Syamsiyah adalah hitungan yang mengacu kepada perputaran matahari, yang itu dikenal dengan hitungan Masehi, kalender umum. Nah, maka terukur di saat itu beliau menjelang usia 40 tahun. Secara persisnya kalau syamsiyah adalah 39 tahun lebih 3 bulan 22 hari. Jika memang perlu dicatat, secara Masehi di saat itu usia beliau 39 tahun lebih 3 bulan 22 hari. Adapun terkait dengan qamariyah, qamar hitungan yang mengacu kepada bulan, itulah hijriyah, maka usia beliau sudah 40 tahun bahkan lebih 6 bulan 12 hari. Adanya perbedaan antara qamariyah dengan syamsiyah sebagaimana yang kita saksikan bersama. 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari. Dan itu yang terjadi pada hitungan hijriyah dan Masehi. Pada Masehi ada 31 hari, 6, sedangkan pada hijriyah maksimal adalah 30 dan bergantian dengan 29 pada setiap bulannya, sehingga adanya keterpautan. Kembali kepada penjelasan, ketika beliau di usia 40 tahun, maka turunlah wahyu bi'anja'ahu Jibril wa huwa fi ghari Hira, di mana datanglah Jibril alaihi salam di saat beliau di gua Hira. Wa qala lah, maka Jibril perintahkan, Jibril katakan kepada beliau, iqra. Kata perintah itu tentunya ditujukan kepada orang kedua. Nah, orang kedua itu kamu, kalian, ya. Sehingga tidak perlu ditambahi, bacalah kamu. Tidak perlu, karena pada kata perintah sudah terkandung kata ganti kamu, ataukah jamak kalian. Nah, ini faedah terkait bahasa Arab. Iqra, bacalah Muhammad. Qala ma ana biqari, aku tidak bisa baca, aku bukanlah orang yang bisa baca. Ai, kata Syekh Al-Fauzan, la uhsinul qira'ah, aku bukanlah orang yang baik, bagus terkait pada membaca. Ma uhsinul qira'ah, aku tidak bisa baca. Kita ambil faedah pada kalimat ini sebelum kita lanjutkan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan tafsir surat Al-Alaq, bukanlah beliau memaksudkan untuk menolak perintah Jibril alaihi salam. Ma ana biqari, bukanlah aku orang yang bisa baca, bukanlah beliau mempunyai maksud untuk menolak. Tapi karena memang beliau tidak mampu. Mau ya apa lagi? Jujur apa adanya. Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Nah, dan memang beliau tidak bisa baca dan juga tidak bisa tulis, sehingga beliau disebut dengan nabi yang ummi. La yaqra wa la yaktub. Ummi itu la yaqra, tidak bisa baca, wala yaktub. Wala yaktub, tidak bisa tulis. Pembuktian itu pada dua ayat di surat yang berbeda, mungkin antum bisa bubuhkan pada catatan dengan kalimat bukti nabi tidak bisa baca dan tulis. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 158. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, an-nabiyyi al-ummi, seorang nabi yang tidak bisa baca tulis. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 158. Nah, ini dicatat tambahan faedah. Nah, kaitannya dengan perintah Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang kedua, surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus fil ummiyin, kepada kaum yang buta huruf. Siapa yang Allah utus? Rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan bangsa Arab. Rasulan minhum. Surat apa itu? Al-Jum'ah ayat yang kedua. Mudah-mudahan sudah dicatat. Ulangi. Surat apa ayat keberapa yang pertama? Al-A'raf 158. Yang kedua, surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nanti ayatnya bisa dilihat di rumah. Bubuhkan pada catatan PR-nya. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Bukan sekedar dicatat, tetapi dimurajaah di rumah, bubuhkan ayat itu pada catatan kalian. Insyaallah akan mengokohkan kekuatan ilmu yang kita dapatkan. Maka semisal ini bukan dianggap suatu hal yang remeh. Gampang sudah, cuma dipendek kok ayatnya. Bukan masalah pendek. Sekarang ingat apa enggak kita? Kemudian ketika ditindaklanjuti dengan menulisnya sendiri dengan tangan kita, membuka mushaf. Tadi disebutkan di surat Al-A'raf, tadi disebutkan surat Al-Jum'ah, kemudian kita tulis, Masya Allah, membekas. Nah, maka faedah-faedah seperti ini saya bisa menukil saja melalui apa yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kita kembali masih terkait bahwa beliau diperintah tadi dengan jawaban tersebut bukan untuk menolak perintah Jibril, tapi karena memang betul-betul beliau tidak mampu. Yang ini tentunya di balik ini semua mengandung hikmah. Beliau tidak bisa baca, beliau tidak bisa tulis, apa hikmahnya? Kata Syekh Al-Utsaimin, agar tidak tersisa keraguan bagi orang yang ragu tentang kejujuran beliau. Coba misalkan beliau bisa baca tulis, oh Al-Quran itu datang dari Muhammad, Muhammad yang bikin itu. Muhammad kan pandai, bisa baca, bisa tulis. Nah, tatkala Allah takdirkan beliau tidak bisa baca dan tidak tulis, tidak tersisa keraguan lagi bagi orang-orang yang ragu tentang kejujuran beliau. Allah sebutkan pada salah satu surat, antum catat lagi, surat Al-Ankabut ayat 48. Nanti mencatatnya, ayatnya di rumah. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, tidak pernah membaca sebelumnya, yakni Al-Qur'an, sebuah kitab pun. Dan engkau tidak pernah menulis sebuah kitab dengan tangan kananmu. Jika demikian, engkau ternyata pernah membaca dan menulis, maka benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Jika memang kenyataannya seperti itu, engkau bisa baca dan tulis, semakin menguatkan orang-orang yang mengingkarimu, menganggap bahwa Al-Quran itu datang dari sisimu. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah jawab seperti itu, maka fadhammahu dhammatan syadidah, maka Jibril mendekapnya dengan dekapan yang kuat. Nah, thumma arsalahu, kemudian setelah didekap seperti itu, kemudian dilepaskan oleh Jibril. Waqala, kemudian Jibril bilang lagi, iqra, bacalah Muhammad. Untuk yang keberapa ini? Yang kedua. Apa jawaban Nabi? Ma'ana biqari. Dengan jawaban yang sama, aku tidak bisa baca. Thumma dhammahu marratan thaniyah. Kemudian Jibril mendekapnya lagi pada dekapan yang kedua. Jibril loh yang mendekap. Ya, yang mempunyai 600 sayap. Malaikat yang termulia. Nah, didekap bukan oleh orang biasa. Malaikat yang mendekapnya. Kita bisa membayangkan kejadian itu. Beliau dalam gua Hira sendirian. Nah, di tempat yang tinggi. Jauh dari khalayak umum. Kemudian mungkin kejadian itu malam atau menjelang pagi. Suasana yang betul-betul mencekam. Setelah didekap dua kali, thumma arsalahu, kemudian dilepaskan lagi. Wa qalalah, kemudian Jibril masih perintahkan lagi kepada beliau yang ketiga, iqra, bacalah Muhammad. Qala ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Fa qalalah, maka Jibril sampaikan ayat yang Allah turunkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Berapa semua ayatnya? Ada 5. Yang dicantumkan Syekh Al-Fauzan ada 2. Namun asalnya adalah 5 ayat. Maka Rasulullah SAW pulang dengan membawa ayat-ayat itu di dalam hati beliau yang sedang guncang. guncang karena takut, guncang karena terkejut, sampai beliau menemui istri yang beliau cintai, Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Naam. Maka kisahnya tentang awal turunnya wahyu disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari. Sekian jilid. Bab pertama dalam Sahihul Bukhari tentang awal turunnya wahyu. Masing-masing ulama punya alasan kenapa bab ini saya letakkan pada bab pertama dalam kitab saya. Awal turunnya wahyu punya alasan. Karena itu awal datangnya kejadian besar pada diri manusia termulia. Awal langkah beliau akan memulai dakwah. Dan seterusnya. Para ulama lain memiliki alasan mengapa bab fiqih dimulai seringnya bab toharoh, bab bersuci. Kenapa tidak dimulai saja dari sholat atau puasa dulu? Tidak, karena bab toharoh bersuci menjadi awal dasar sebelum seseorang mengamalkan atau menegakkan suatu ibadah sholat. Nah, jadi naruh bab itu bukan ala kadarnya, tentu punya alasan. Al-Imam Bukhari yang dikenal dengan kitabnya Sahihul Bukhari, bab terdepan, bab permulaan, jilid pertama, pertama adalah bab tentang awal turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan tentang kejadian itu dan kepada tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Berguncanglah hati beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka Jibril menyampaikan wahyu Allah pada surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq keseluruhannya terdiri 19 ayat. Apabila dikategorikan, apakah surat ini makkiyah atau madaniyah, maka termasuk makkiyah. Surat-surat yang turun di Makkah, surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil faedah dengan menyimak penafsiran ayat tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi, dengan nama. Rabbika, Rabbmu. Ismi, Rabbika, dengan nama Rabbmu. Alladhi khalaq, yang telah menciptakan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita perhatikan di sini pada kata bismi rabbik menggunakan namanya Allah. Ya, menggunakan namanya Allah. Kenapa tidak bismillah saja? Bismillahilladzi khalaq. Tapi disebut bismi rabbika, tentu punya alasan. Sisi lain Allah sebut bismillah, sisi lain bahkan ayat pertama justru dengan menyebut bismi rabbika. Naam. Yang mana ini kata beliau karena kedudukan rububiyah. Apa rububiyah? Mengesakan, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala terkait dengan perbuatan Allah. Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menghidupkan, mematikan makhluknya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, dan seterusnya yang terkait dengan perbuatan Allah. Nah, oleh karenanya ini sebagai penggugah disadarkan dengan kata ini agar difahami bahwa yang menurunkan wahyu ini zat yang memiliki rububiyah, zat yang mengatur urusan, zat sebagai permulaan risalah. Awal mula beliau prosesnya dengan ini, sehingga dikenalkan, disadarkan dengan zat yang diibadahi. Iqra bismi rabbika. Nah, yang mana tidak disebut dengan bismillah, karena Allah, kata Syekh Al-Utsaimin, sedang mentarbiyah dengan tarbiyah khusus. Ini alasannya. Kenapa tidak dengan bismillah, namun dengan bismi rabbik sebagai bentuk pentarbiyahan secara khusus kepada beliau. Allah itu zat yang rububiyah, pemelihara dan perlindungan khusus kepada Allah. Alladzi khalaq. Kalau kita jumpai kata alladzi, itu yang. Khalaqa fi'il madhi, yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Segala sesuatu. Sehingga di sini berhenti pada khalaq, tidak disebut menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan ini, menciptakan langit, menciptakan bumi, sesuatu yang tersembunyi atau yang tampak, yang besar ataupun yang kecil, tidak. Tetapi Allah sebutkan secara umum. Dalam bahasa suatu istilah, menghilangkan objek adalah sebagai isyarat menunjukkan keumuman. Objeknya tidak disebut, menciptakan langit, menciptakan bumi, ya. Nah, kenapa itu semua tidak disebut? Menghilangkan atau tidak disebutkannya objek adalah isyarat menunjukkan keumuman. Itu faedah, dicatat, diingat-ingat dengan baik. Dengan menghapuskan objek, faedahnya menunjukkan keumuman. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, melekat, mudah kita fahami, sehingga dengan itu semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul-Nya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.